الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Masih kita di pembahasan syarah atau keterangan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita sudah menyelesaikan dua bagian dari lima perkara yang disebutkan pada hadis ini dari keutamaan atau kehususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesempatan terakhir kita sudah melewati keterangan Asy-Syarih Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang beberapa tempat yang dikecualikan dari keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagiku seluruh permukaan bumi ini sebagai tempat untuk salat dan tanahnya sebagai alat untuk taharah. Dari tempat-tempat yang dikecualikan tersebut disebutkan diantaranya adalah al-maqbarah. Baik. Ya, kekuburan secara mutlak. Ya. Baik. Sudah ada yang dikubur meskipun hanya satu, ya, yang dikubur di situ, ataupun belum sama sekali, tapi memang sudah dipersiapkan ini sebagai pekuburan, maka terlarang untuk sholat di tempat tersebut. Dan sebuah larangan jika langsung mengenai zat suatu ibadah, ya, melazimkan rusaknya ibadah tersebut, tidak sahnya ibadah tadi, ya, sehingga seseorang yang sholat di kuburan tidak sah sholatnya, meskipun dia lillah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian di antara tempat yang dikecualikan adalah al-hammam, yakni pemandian yang tidak ada tempat untuk disediakan buang hajatnya di situ, maka masuk dalam hal ini mimba bi aula al-marahib, yakni WC, ya, ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat salat. Ya, di antara ilahnya, ya, tempat yang semisal itu tidak lepas dari kemungkinan, ya, terkena najis. Adapun yang pertama tadi kuburan bukan karena kenajisan, tetapi karena ini akan menjadi zari'ah, celah yang akan menyeret kepada penyembahan terhadap kuburan. Sebagaimana fitnah yang paling dahsyat dari fitnah-fitnah yang menyeret kepada terjadinya penyembahan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah fitnah yang muncul akibat kuburan yang diagung-agungkan. Hampir di setiap tempat yang di sana dianggap ada kuburan orang saleh, ya, bahkan sampai pun orang gila sekalipun, ya, karena dipandang sebagai wali, tapi kuburannya dijadikan sebagai tempat meminta-minta. Kemudian di antara tempat yang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat sholat adalah tempat-tempat yang diketahui, ya, di sana terdapat najis, ya, sampai tempat tersebut bersih dari najis. Selama diketahui keadaannya, ya, ada najis padanya, tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat sholat. Berikutnya termasuk di antara tempat yang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat sholat adalah ma'atinul ibil, yaitu tempat menderum atau tempat penambatan onta, ya, tempat peristirahatan onta, dikarenakan tempat tersebut adalah tempat yang disenangi oleh syaitan, ya, tempat yang disenangi oleh syaitan, sehingga tentu syaitan tidak akan membiarkan seorang muslim yang senang sholat di tempat tersebut untuk bisa meraih keutamaan dari sholatnya. Adapun kaitannya dengan tempat yang itu hasil dari menzalimi orang lain, merampas atau yang semisalnya, ya, maka pendapat yang rajih dalam hal ini sah salat di tempat tersebut, ya, bersamaan dengan dosanya dia, ya, terkait dengan perbuatannya mengambil harta orang lain. Demikian juga salat dengan memakai pakaian hasil curian atau yang semisalnya, ya, sah salat dengan memakai pakaian tersebut, tetapi dia berdosa dari sisi, yakni memakai sesuatu yang bukan haknya. Adapun terkait dengan zat salatnya, maka sah. Kemudian kita masuk keterangan berikutnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah wa qawluhu wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uhillat liyal ghanaim, dan telah dihalalkan untukku, ya, untuk beliau dan yang masuk di dalamnya umatnya, al-ghanaim, yang jamak dari ghanimah, jadi harta yang didapat dari musuh melalui pertempuran. Adapun jika tidak melalui pertempuran, misalnya musuh lari sebelum bertemu, ya, meninggalkan desanya atau tempatnya, maka disilahkan dengan fai. Walam tahilla li ahadin qabli, di mana ghanimah ini adalah perkara yang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Hadza aidan khasun li hadhihi al-ummah rahmatan min Allah bihim lima alima min da'fihim wa kamal ikhlasihim wa annahum la yuqatiluna li ajli al-maghnami. Ini yang terkait dengan penghalalan ghanimah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga termasuk di antara kekhususan di hadhihi al-ummah, untuk umat ini, yakni mengikuti ya nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dihalalkannya ghanimah ini merupakan khususan umat ini, rahmatan minallahi bihim, sebagai suatu bentuk rahmah, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka, umat Islam. Lima alima min da'fihim, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui akan adanya kelemahan yang ada pada mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan dengan dihalalkannya ghanimah ini. Kemudian wa kamali ikhlasihim, juga sisi yang lain, yakni kesempurnaan keikhlasan mereka, sehingga adanya ghanimah ini ya tidaklah merusak ya niatan mereka untuk memperjuangkan agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum la yuqatiluna li ajlil magnami, bahwa mereka, umat ini, tidaklah mereka melakukan qital, melakukan jihad dalam bentuk perang untuk mendapatkan ghanimah ya, tetapi benar-benar meniatkan dengan perang mereka adalah untuk menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menghilangkan segala bentuk kesyirikan di muka bumi ini. Waqad qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah bersabda, waju'ila rizki tahta zilli rumhi, dan telah dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Hadis yang semisal ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk di antara mereka yang tergabung dalam al-lajinah, ya, bahwa bukan maknanya Islam senantiasa ditebarkan dengan perang, tetapi salah satu di antara bentuk penebaran Islam, penyebaran Islam adalah dengan jihad dalam bentuk perang. Ya, ketika orang-orang yang didakwahi diseru untuk masuk ke dalam Islam, enggan untuk menerima Islam. Tidak pula mereka mau untuk membayar jizyah, tetapi yang mereka inginkan adalah perang. Maka di saat itu, inilah salah satu bentuk di antara bentuk penyebaran Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya perang ini sebagai rizki bagi umat Islam, untuk menguatkan mereka dan untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika kita melihat bahwa perang yang disyariatkan ya bukan dalam rangka untuk yakni mengumpulkan harta, dalam rangka untuk semata meluaskan wilayah, bukan itu, tetapi untuk menghilangkan segala bentuk kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membalikan manusia kepada tujuan penciptaan mereka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian wa kanatil umam qablana yajma'una al-magnama fa in qubila nazalat narun minas sama'i fa akalathu wa in lam yuqbal lam ta'kulhu. Dan adalah umat-umat yang sebelum kita, sebelum umat Islam, yakni dari umat-umat yang disyariatkan bagi mereka untuk berperang, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan ya tentang Bani Israel ya, ketika mereka meminta kepada Nabi mereka ya untuk ditunjuk seorang yang akan memimpin mereka untuk berperang melawan musuh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam surat Al-Baqarah. Hingga mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Talut, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelengkapan pada diri orang ini, yakni kesempurnaan dari sisi ilmu dan fisik, yang dengannya pantas untuk memimpin Bani Israel untuk berperang melawan musuh mereka. Kemudian yang Rasulullah SAW juga beritakan tentang Yusha, ya, pemuda yang menemani Musa AS ketika safar, ya, ingin menemui Khadir alaihi wassalam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat pemuda itu menjadi nabi di antara nabi-nabinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang bagaimana beliau memimpin kaumnya dari Bani Israel untuk berperang, yang pada saat itu matahari sudah hampir tenggelam. Maka Nabi Yusha, ya, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menahan, ya, pergerakan matahari hingga beliau menuntaskan peperangannya tersebut. Sehingga diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah matahari berhenti untuk seorang pun yang dari perjalanannya, ya, kecuali untuk Yusha. Dari sini juga kita mengetahui, ya, batilnya teori yang mengatakan bumi yang mengitari matahari. Matahari berjalan sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Demikian juga yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sampai-sampai para ulama menyatakan dalam salah satu bantahan terhadap teori tersebut bahwa bisa jadi, ya, matahari yang diam itu matahari pada abad keberapa itu munculnya teori ini, teori heliosentris, ya, pada abad itu mataharinya yang diam, artinya untuk menunjukkan batilnya teori tersebut. Baik, ini beberapa anbiya Allah yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang jihad mereka. Ya, sebagian seperti yang diterangkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan, ya, bagi sebagian para nabi jihad dalam bentuk perang. Ya. Nah, berkaitan dengan yang tidak disyariatkan bagi mereka perang, jelas permasalahan ghanimah ini jelas tidak ada. Sekarang pada umat yang disyariatkan oleh mereka perang pun, ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang dari mereka untuk mengambil ghanimah, diharamkan ghanimah. Sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa kanatil umamu qablana, adalah umat sebelum kita, yajma'una al-magdam, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka sehingga terkumpul rampasan perang, maka dikumpulkanlah harta-harta tersebut. Ini tidak dibagikan kepada semua yang ikut berperang dari pasukan, tetapi dikumpulkan. Fa in qubila, jika ghanimah itu diterima, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nazalat narun minas sama, maka akan turun api dari langit. Fa akalathu, hingga yakni menghabiskan ghanimah tersebut. Wa illam yuqbal, jika tidak diterima, lam ta'kulhu, maka ya tidak datang api yang akan melahapnya. Ya, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kejadian yakni peperangan Nabi Yusha. Ketika harta ghanimah dikumpulkan, ya ternyata api tak kunjung turun. Sampai kemudian Nabi Yusha mengatakan yakni kepada pasukannya bahwa mesti di antara kalian ada yang curang, ya, menyembunyikan harta rampasan. Sampai kemudian setelah diperiksa, ya, diketahui salah seorang dari mereka menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Kira-kira berapa kilo itu? Baik. Ya. Kemudian setelah diletakkan emas itu bersama dengan ghanimah yang lain, maka turunlah api yang menghabiskan harta-harta ghanimah tersebut. Ini yang terjadi pada umat terdahulu, sehingga sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa hikmah dihalalkannya ghanimah bagi umat ini sebagai penguat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan keikhlasan umat ini dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidaklah adanya ghanimah itu menjadi sebab yang akan menyelewengkan mereka dari niat untuk membela agama Allah. Dan ini bukan berarti, ya, bahwa tidak mungkin ada person-person tertentu, ya, yang tidak menyeleweng, ya, karena Nabi juga sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberitakannya. Yani munculnya dari person-person tertentu yang memang ikut berperang bukan untuk meninggikan kalimat Allah, ya, tetapi karena syaja'ah, karena dia memang orang yang pemberani, ya, senang gelut istilahnya seperti itu. Bukan karena keinginan untuk membela agama Allah, karena memang hobinya hobi perang, ya, demen sama yang berbau darah, ya, istilahnya ya, seorang teroris seperti itu. Ya, maka yang semisal itu, ya, perangnya tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qauluhu wa'utitu syafa'ah. Yang keempat, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah diberikan asy-syafa'ah. Yani bidzalikal mukhtassah bihi. Ini dengan sesuatu dari syafaat yang ini memang khusus baginya. Syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya asy-syafa'atul 'uzma fi ahli al-mawqifi ba'dama yataraja'ul anbiya. Di mana yang dimaksud di sini syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung. Yakni syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-mauqif. Untuk, ya, seluruh hamba yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Jika mereka telah berdiri sekian lama tidak bergeser, ya, dari tempat-tempat berdiri mereka dalam keadaan didekatkan matahari di atas kepala-kepala mereka, ya, sejarak satu mil yang menjadikan semuanya berkeringat sesuai dengan keadaan amalan mereka, ada yang terendam dengan keringatnya sampai ke mata kaki, sampai ke betisnya, sampai ke lututnya, sampai ke mulutnya. Ya, keadaan yang tidak bisa untuk diukur dengan kehidupan duniawiyah. Baik. Dan kewajiban bagi kita untuk beriman dengan apa yang sahih beritanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan mahsyar. Maka di saat mereka dalam keadaan kepayahan semisal ini, seperti yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berusaha untuk mendatangi nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Adam, so yang disebutkan di sini, wa Nuhun, mereka mendatangi Adam, kemudian Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, mendatangi Ibrahim, mendatangi Nabi Musa, mendatangi Nabi Isa. Kesemuanya dari para nabi yang datang ini, yataraji'u, mereka yakni meminta kepada manusia-manusia yang datang ini untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu Nabi Adam ketika diminta oleh keturunan mereka, manusia ini meminta uzur dikarenakan telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta uzur untuk tidak memberikan syafaat. Ya, kita tahu maksiat yang dilakukan Adam bersama istrinya. Ya, sebagaimana Allah beritakan satu maksiat, tetapi ini menjadikan beliau malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang bisa jadi tidak ada hari-hari kecuali ya terjadi padanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adam mengisyaratkan untuk mendatangi Nuh karena dia adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Nabi Nuh menyampaikan uzurnya karena pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang Allah menegurnya, menyalahkannya. Jadi meminta keselamatan anaknya yang kafir. Ya. Ini dijadikan oleh Nuh sebagai uzur untuk tidak berani menyampaikan syafaat. Kemudian mengisyaratkan kepada Ibrahim. Ya. Demikian juga Nabi Ibrahim menyampaikan uzurnya. Ya. Kemudian mengisyaratkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa menyampaikan uzurnya. Kemudian mengisyaratkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyampaikan uzur, tetapi beliau mengisyaratkan kepada yang lebih berhak, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ya'til khalqu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia mereka pun akhirnya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, yani an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ana laha, ana laha. Maka beliau pun menyatakan, ya, saya pemilik syafaat tersebut, saya pemilik syafaat tersebut. Yani beliau yang berhak untuk memberikan syafaat tersebut. Dan ingat ini kejadian yaumul qiyamah. Ya, meminta syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun, ya, terkait dengan kita yang di kehidupan dunia ini, maka hendaknya memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan meminta kepada makhluk, karena meminta syafaat dari makhluk ini perbuatan orang-orang musyrikin. Ya, perbuatan orang-orang musyrikin. Mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Mereka beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak bahaya. Kemudian mereka menyatakan bahwa sungguhnya yang kami ibadahi ini adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berdoa kepada penghuni kubur ataupun yang lainnya dari yang mereka ibadahi bukan karena keyakinan bahwa yang mereka ibadahi itu bisa memberi apa yang mereka minta, tetapi semata-mata mengharapkan posisi mereka sebagai perantara untuk menyampaikan kepada Allah. Ini saja dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syirik besar. Ya, yang diistilahkan oleh manusia sekarang dengan tawasul, padahal itu adalah kesyirikan. Ini syirik besar. Apalagi yang mereka mendatangi kuburan dengan keyakinan penghuni kubur itu yang memberikan apa yang mereka minta. Kelarisan dagang, kelarisan jodoh, dan yang semisalnya. Maka ini lebih pantas lagi untuk dinyatakan sebagai perbuatan syirik. Karena yang menjadikan perantara saja oleh Allah Subhanahu wa taala dihukumi sebagai syirik besar. Maka dari itu jangan sampai kaum muslimin terkecoh, tertipu dengan berbagai promosi mereka yang istilahkan tawassul, istilah wisata rohani, atau istilah-istilah yang lainnya yang itu hanyalah penamaan-penamaan yang tidak mengubah hakikat. Kesyirikan itu tetap kesyirikan, mau dinamakan apa, mau diistilahkan apa, semuanya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayashfa'u fi ahli al-mawqifi hatta yuqda bainahum fayashfa'uhu Allah fihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun beliau memberikan syafaat untuk ahlul mawqif, yakni orang-orang yang Allah kumpulkan di mahsyar hingga diputuskan urusan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, yakni meluluskan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Dan syafaat ini adalah syafaat yang terjadi pertama kali pada yaumul qiyamah. Dan syafaat ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin, tidak terkecuali ya, dari kalangan khawarij maupun mu'tazilah yang mereka mengingkari sebagian syafaat yang lainnya. Ini syafaat untuk mereka yang dimasukkan ke dalam neraka untuk dikeluarkan dari neraka dikarenakan masih memiliki keislaman. Itu yang diingkari oleh mereka, orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Adapun syafaat ini, maka seluruh ahlul Islam ya, mereka mengimaninya. Asy-syafa'atul udhma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidaklah serta-merta meminta kepada Allah syafaat ini. Ya, tetapi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala selama satu Jumat. Ya, satu pekan puasa kitanya. Ya, sujud dalam rentang waktu satu Jumat, bukan satu hari Jumat, tapi satu pekan. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai pujian yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala belum pernah mengajarkannya kepada nabinya. Hingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, irfa ra'sak wasal tu'ta wasyafi tusyaffa, angkat kepalamu, yakni dari sujud beliau ya, mintalah engkau akan diberi ya, berikan syafaat, engkau akan dikabulkan syafaatmu. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan ya, syafaatnya untuk agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikan keputusan kepada ahlul mawqif, yakni makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di mahsyar. Apakah mereka akan dimasukkan ke dalam jannah? Ya, nas'alullah hayyaj'alana min ahliha. Ataukah mereka masukkan ke dalam neraka? Wa hadha huwal maqamul mahmud alladhi yahmaduhu fihi al-awwaluna wal-akhirun. Inilah al-maqamul mahmud, yakni syafaatul uzma, inilah kedudukan yang terpuji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita memohon kepada Allah agar Allah memberikannya kepada beliau ya, sebagaimana yang beliau bimbingkan untuk kita membacanya, yakni setelah mendengar adzan. Baik. Alladzi yahmaduhu fihi al-awwaluna wal-akhirun. Di mana dengan syafaat ini seluruh makhluk yang awal hingga akhir mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini tafsir yang pertama dari Al-Maqamul Mahmud, yakni Asy-Syafa'atul Uzma. Adapun tafsir yang kedua, yang ini juga merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni dari jenis syafaat yang khusus, syafaat beliau untuk mereka yang berhak untuk masuk ke dalam jannah, ya, untuk segera masuk ke dalam jannah. Saya yang diketahui, tidaklah pintu jannah dibukakan, ya, untuk pertama kalinya kecuali untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tafsir yang kedua dari Al-Maqamul Mahmud. Kemudian ats-tsaniyah, yang kedua, kata Imam Sa'di rahimahullah, idza 'abaru as-sirata, tatkala mereka telah melewati sirat. Ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan ketika melewati sirat, melewati jembatan yang Allah bentangkan di atas jahannam. Ya. Padahal Abi Sa'id al-Khudri disifati, ya, tentang jembatan tersebut, adakku min syair wa ahaddu min hadid min as-saif, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini lebih tipis dibandingkan rambut, kemudian lebih tajam dibandingkan pedang. Ini keadaan sirat. Dan padanya ada kalalib, yakni kait-kait yang akan mengait orang-orang yang melewati di atasnya. Ini gambaran tentang keadaan sirat tersebut. Dan orang-orang yang melewatinya, ya, sesuai dengan kadar keimanan mereka, mereka memiliki cahaya yang akan menerangi mereka ketika melewati sirat. Ya. Di antara mereka ada yang cahayanya demikian besar, ya, sebesar gunung. Ya, ada yang cahayanya hanya sebesar kuku ibu jarinya, ibu jari kaki. Yang terkadang nyala, terkadang mati. Ya. Dan semuanya berjalan melewati sirat sesuai dengan kadar bersegeranya di dalam memenuhi panggilan Allah. Jadi yang malas-malasan, berlambat-lambat, maka ketika melewati sirat pun demikian sebagaimana amalannya. Ya. Jadi cepat atau lambatnya ketika melewati sirat bergantung kepada bersegera atau tidaknya seorang hamba ketika memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk beramal saleh. Ini semua mendorong kita untuk tidak menunda-nunda ketika ada kesempatan bisa beramal saleh, tidak bersifat taswif, ah nanti saja, ya nanti nunggu tua, nanti nunggu ini, nunggu itu, tidak. Kemudian setelah melewati sirat, waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar, maka mereka berhenti di sebuah pos, ya, pos terakhir sebelum masuk ke dalam jannah, ya, yang di situ, ya, dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fahuzzibu wa nuqqu, ya, maka di saat itu mereka ditahzib, ya, dan dibersihkan, yakni segala bentuk, ya, perkara-perkara, yakni yang mengotori hati berupa kejengkelan, ya, kebencian terhadap saudara-saudaranya, maka dihilangkan, ya. Termasuk diantaranya adanya qisas, ya. Dikarenakan tidak ada yang masuk ke dalam jannah kecuali dalam keadaan bersih, ya. Dalam keadaan bersih kalbunya, mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara, tidak ada caci maki dan yang semisalnya di dalam jannah. Kemudian fayajiduna babal jannati mughlaqan. Ternyata mereka mendapati pintu jannah dalam keadaan tertutup. Fayashfa'u lahum. Fayuftahu lahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk mereka, orang-orang yang sudah melewati shirath tersebut, ya, untuk dimasukkan ke dalam jannah sehingga dibukakanlah pintu jannah untuk mereka. Wa yu'dana lahum fi dukhuliha, dan mereka diizinkan untuk memasukinya. Wa hatani syafa'atani khasatani bihi. Dua syafaat ini, syafaat yang pertama asy-syafa'atul uzma, syafaat yang kedua untuk mereka yang akan masuk ke jannah, untuk masuk ke dalamnya, ini dua syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk yang lainnya dari hamba-hamba Allah. Dan dua jenis syafaat inilah tafsir dari Al-Maqamul Mahmud. Kemudian wa amma asy-syafa'atu fiman istahaqqa an-nar alla yadkhulaha wa fiman dakhalaha ay yukhraja minha fahiya 'ammatun. Adapun syafaat untuk seseorang yang dia berhak untuk masuk ke dalam neraka untuk tidak memasukinya, demikian juga untuk yang sudah masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan darinya, maka yang demikian, syafaat yang demikian umum sifatnya untuk beliau dan untuk para nabi yang lainnya. Wa kadzalika al-atfal, demikian pula anak-anak kecil yang meninggal, ya, sebelum balig. Yashfa'una fi abaihim, mereka akan bisa memberikan syafaat untuk orang tua mereka. Aba di sini masuk di dalamnya ummahat mereka. Ya, di sini keutamaan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kematian anaknya, ya, sebelum mencapai usia balignya, maka mereka akan menjadi pemberi syafaat untuk orang tua orang tuanya. Baik, ini dua perkara yang kita pelajari, insyaallah yang kelima pada kesempatan datang. Bagaimana kalau kita mendapati pakaian kita ada najis tapi setelah sholat, yakni diketahuinya setelah sholat, apakah kita wajib mengulangi sholatnya? Terkait dengan ini, ya, tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholatnya. Sholatnya sah jika dia mengetahuinya setelah selesai dari sholatnya. Adapun jika dia mengetahuinya, ya, sebelum sholat, maka wajib untuk mengganti pakaian tersebut jika tidak bisa dihilangkan najisnya. Ya, wajib untuk mengganti dengan pakaian yang bersih, yang suci. Jika diketahui, ya, pada saat sedang sholat, jika sesuatu yang mungkin untuk dilepas dalam keadaan tidak terbuka auratnya, maka dilepas. Misalnya, ya, pada imamah, ya, diketahui najis pada imamah, dilepas imamahnya pada peci. Ya. Namun kalau itu sarung, ya, tidak mungkin kan dilepas sarungnya. Sholat tidak pakai pakaian, ya, sarung. Maka dia keluar dari sholatnya kalau itu diketahui pada saat sedang sholat. Ya, keluar dari sholatnya untuk dia mengganti dengan pakaian yang bersih. Jika masih mendapati jamaah, ya, maka dia bergabung dengan jamaah. Maka jika tidak, dia sholat sendirian. Allahu ta'ala alam. Adapun jika diketahui setelahnya, sah sholatnya, tidak perlu untuk mengulangi. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.